Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah a'azzakumullah bi sunnah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam pelajaran bahasa Arab untuk pemula bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Dan insyaallah taala pada malam ini kita akan menyelesaikan ad-darsus tsalitsu wal 20, pelajaran yang ke-23 yang merupakan pelajaran terakhir pada kitab Durusul Lughatil Arabiyyah jilid yang pertama. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dialognya sudah kita baca. Dan insyaallah pada malam ini kita akan baca latihan-latihan yang masih tersisa yang belum kita baca pada pertemuan yang lalu. Tapi sebelumnya kita sapa ikhwan di studio. Kaifahalukum ikhwan? Alhamdulillah. Mustaid insyaallah ikhwan? Siap? Insyaallah. Baik. Ad-darsu tsalitsu wal 20 ini ada pada halaman 120. Ad-darsu tsalitsu wal 20 ya ikhwan fi safha 120. 120 untuk cetakan yang baru. Ada cetakan yang lama pada halaman 125. Beda 5 halaman di sini. Di sini dialognya terjadi antara al-mudarris dengan Ahmad, lalu dengan Abbas, lalu dengan Hamid, Muhammad. Nah, ada Ahmad, ada Abbas, ada Muhammad, ada Hamid. Nah, tere ikhwan, kita baca sama-sama. Kita mulai pembelajaran dengan baca sama-sama. Istami' thumma karir. Istami'u thumma kariru. Mana istami'u? Dengarkan. Thumma kariru? Dengarkan. Nah, hayya ikhwan. Man anta ya akhi? من أنت؟ أنا طالب جديد. أنا طالب جديد. ما اسمك؟ ما اسمك؟ اسمي أحمد. اسمي أحمد. من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من باكستان. أنا من باكستان. عندي سبعة دفاتر. عندي سبعة دفاتر. لمن هي؟ لمن هي؟ هاتي يا أستاذ. هذه يا أستاذ. هذا لي وهذا لمحمد. هذا لي وهذا لمحمد. وهذا لحامد وهذا لإبراهيم. وهذا لحامد وهذا لإبراهيم. وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة. وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة. أهذا كتابك يا محمد؟ أهذا كتابك يا محمد؟ لا هذا كتاب حمزة. لا هذا كتاب حمزة. أين علي يا إخوان؟ أين علي يا إخوان؟ ذهب إلى الرياض. ذهب إلى الرياض. وأين يعقوب؟ وأين يعقوب؟ ذهب إلى مكة. ذهب إلى مكة. أين إسحاق؟ أين إسحاق؟ خرج إلى المدير. خرج إلى المدير. متى خرج؟ متى خرج؟ خرج قبل خمس دقائق. خرج قبل خمس دقائق. طيب طيب يا أخوان، أنا أقوم مقام المدرس. أنا جري المدرس. أنتم أنتم من؟ طلاب. أنتم الطلاب أحمد وعباس محمد وحامد. نعم فهمتم؟ أنا المدرس. أنتم من؟ طلاب. أنتم الطلاب. هيا يا أخوان، من أنت يا أخي؟ أنا طالب جديد. ما اسمك؟ اسمي أحمد. من أين أنت؟ أنا من باكستان. عندي سبعة دفاتر، لمن هي؟ هذه يا أستاذ، هذا لي، وهذا لمحمد، وهذا لحامد، وهذا لإبراهيم، وهذا لعثمان، وهذا ليوسف، وهذا لطلحة. أهذا كتابك يا محمد؟ لا هذا كتاب حمزة. أين علي يا إخوان؟ ذهب إلى الرياض. وأين يعقوب؟ ذهب إلى مكة. أين إسحاق؟ خرج إلى المدير. متى خرج؟ خرج قبل خمس دقائق. طيب ما شاء الله، بارك الله فيكم يا إخوان، أحسنتم. نعم طيب توقفنا عند هذا أرسلك. نعم كده sudah bahas ini pada pertemuan sudah kita bahas, sudah kita jelaskan maknanya, dan insyaallah faham tom? Faham. Kita harap juga ikhwan dan akhwat di rumah juga masih ingat dengan penjelasan yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan sekarang kita masuk ke tamarin. Sudah kita bahas ya beberapa tamarin, al sekedalik? Baiklah. Nah, Quran nampak atau tamarin? Tamarin awal wa thani, al sekedalik ya ikhwan? Baiklah. Baiklah, bas lakin, la bas nuraji maratan ukhra, kita ulang sekali lagi. من يقرأ التمرين الأول يا إخوان؟ من يقرأ التمرين الأول؟ سامي بجال لاتيان برتامة. هيا هيا رضوان، فضل يا رضوان. رضوان رضوان أنت يا أخي. محمد تأمل الأمثلة الآتية. نعم، ما معنى تأمل؟ براتيكال. نعم الأمثلة الآتية بريكوت. نعم فضل. محمد من محمد إلى محمد لمحمد كتاب محمد. نعم استمر. زينب من زينب إلى زينب لزينب كتاب زينب. طيب dari sini ya kawan sudah kita jelaskan pada al-muhadara al-madiyah, pada pertemuan lalu sudah kita bahas ketika isim, satu isim didahului oleh harf jar, maka apa yang terjadi ya kawan? Majrur. Dia apa tanda majrur? Apa tanda al-jar yang biasanya kita temukan dalam kasra. Isim? Isim mufrad. Biasanya kasrah. Antum lihat sini min Muhammadin ila Muhammadin, semuanya tidak apa namanya? Semuanya majrur dengan kasrah. Li Muhammadin, kitabu Muhammadin. Mengapa di sini Muhammadin majrur ya ikhwan? Di kalimat kitabu Muhammadin. Karena dia idhaf. Naam, posisinya sebagai mudhaf ilaih. Naam. Tapi ketika kita baca dan kita lihat Zainabu, di sini ada sedikit perbedaan dengan kalimat Muhammadun. Antum lihat ya ikhwan, min Zainaba ila Zainaba li Zainaba kitabu Zainaba. Apa yang unik di sini ya ikhwan? Di sini kita lihat tanda jarnya adalah jarnya fathah. Fathah. Apa sebabnya tanda jarnya fathah? Mamnu'. Karena dia termasuk daripada isim yang mamnu' min sarf. Apa makna mamnu' min sarf? Yang dilarang tidak boleh berikan tanwin. Jadi mamnu' min sarf punya kekhususan dua hukum. Yang pertama tidak boleh berikan tanwin. Yang kedua tanda ketika kasrah. Tanda jarnya adalah fathah bukan kasrah. Nah, jadi min Zainaba. Jadi kalau kata Arab misalnya ikhwan, min Zainaba, min al-harjar. Zainaba majrurun wa alamatu jarrihi al-fathah. Naam, li'annahu mamnu'un min as-sarf. Naam. Baik. Baik, la ana naftah al-majal al-mustami' mubasharatan. Baik, kita buka langsung kesempatan untuk para pendengar roja. Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Pelajaran yang ke-23 dan tamrin yang kedua. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Abu Fahmi di Cikarang. Masya Allah. Kaifa halak ya Abu Fahmi? Alhamdulillah, ana bikhair. Masya Allah. Fadhal ya Abu Fahmi, antum baca latihan kedua. Iqra waktu. Naam. Wahid. Hadha kitabu li Muhammadin wa dhalika li Zainaba. Sekali lagi Abu Fahmi. Hadha kitabu li Muhammadin. Ada yang terlewat? Dikoreksi lagi, ada yang terlewat. Hadzal kitabu li Muhammadin. Naam. Wa dzalika li Zainab. Nah, apa yang terlewat tadi, Abu Fahmi? Al-kitab. Naam, alif lam di kitab. Naam. Ahsant. Naam. Limadha li Zainab ya akhi, laysa li Zainabi? Mamnu'un ila sarf. Mamnu'un min as-sarf. Naam. Ithnan. Ithnan. Zahaba Hamidun ila Ahmada. Ithnan. Aina akhi? Antum salah akhi, ithnan. Ithnan. Naam. Sekali lagi. Zahaba Khalidun ila Ahmada. Sahih. Zahaba Khalid ila Ahmada. Taib, naam. Istamir. Thalatha. Thalatha. Zahaba Abi ila Makkata. Wa zahaba Ammi ila Juddata. Jamil. Naam. Arba'ah. Arba'ah. Uftu Marwana. Marwana wala Marwanu? Uftu Marwana. Naam. Maridatun. Dimada Marwana ya Abu Fahmi? Hada mamnu' ila sarf. Mamnu' min. Mamnu'u. Mamnu'un min as-sarf. Min as-sarf. Laysa ila as-sarf. Mamnu'un min. Mamnu' min as-sarf. Baik. Marwanu. Naam. Marwana. Istamir. Khamsa. Aina zawju Khadijata? Naam. Huwa fi Landana. Landana, ahsant. Abu Fahmi, tolong diterjemahkan dari nomor satu. Ini kitab milik Muhammad. Naam. dan itu milik Zainab. Naam, ahsant. Khalid pergi ke Ahmad. Naam, jamil. Salasah telah pergi bapakku ke Mekah dan telah pergi pamanku ke Jeddah. Jamil, naam. Arba'ah. Saudara perempuannya Marwan. Naam. Sakit. Sakit, ahsant. Khamsah. Khamsah. Kemana istrinya, kemana suaminya Khadijah? Naam, suaminya Khadijah. Naam. Dia di London. Di London. Ahsant ya Abu Fahmi. Jazakallah khair. Barakallah fikir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Abu Fahmi. Dan kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain. Di belakang Abu Fahmi, Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Taib. Kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Anisa di Bekasi. Naam. Fadhli Umu Anisa, nomor 6, Sita. Terima kasih. Rekam Sita ya saya? Naam, ahsan. Sita. Apa yang nomor 6? Naam. Sayyaratu Hamidun Jadidatun. Wasayyaratu Ibrahima Qadimatun. Naam. Sekali lagi Umu Anisa. Ada yang Sita. Kurang tepat. Naam. Sayyaratu Hamidun. Di mana Hamidun? Apa ya, Ustaz? Posisinya Hamidun sebagai mudhafu ilaih di sini. Oh iya. Maka dia? Dia majrur. Majrur. Naam. Jadi bunyinya Sayyaratu Hamidin. Hamidin. Naam. Sayyaratu Hamidin. Hamidin jadidatun. Jadidatun, sahih. Wasayyaratu Ibrahima Qadimatun. Sahih. Di mana Ibrahima, Ummu Anisa? Ibrahima. Di mana? Mengapa? Karena namanya bukan nama Arab. Nah, kalau dia bukan nama Arab, maka dia masuk ke dalam kategori? Mamnu' minas-sarf. Mamnu' minas-sarf, ahsant. Nah, sabah. Sabah. Baitu Khalidin Kabirun. Wa baitu Usamata Sogirun. Naam, jamil. Nah, diterjemahkan dulu, Ummu Anisa dari nomor 6. mobil Hamid baru dan mobil Ibrahim lama. Sant. Nah. Sabah. Sabah. Rumah Khalid besar dan rumah Usama kecil. Baik, ahsant. Nah. Istamir. Istamiri. Samania. Samania. Sahih, Samania. Nah. Aina zahaba abuka ya Laila? Zahaba ila Baghdad. Baghdada. Naam. Tarjimi? Kemana pergi ayahnya, ayahmu, wahai Laila? Naam. Ayahnya Laila pergi ke Baghdad. Sahih. Naam. 9. Fi Istanbul. Udhkuri rakam min fadliki. 9. Rakam 9. Naam. Fi Istanbul. Naam. Masajidu kathiratun. Masajidu kathiratun. Naam. Di Istanbul masjidnya banyak. Masjidnya banyak, sahih. Aina Istanbul ya Ummu Anisa? Istanbul itu aina? Di fi Saudi ya wala fi Suria? Di Suria mungkin ya. Nah, Istanbul. Fi Turki ya Istanbul. Turki. Naam. Asimatu Turki ya Istanbul. Ibu kotanya Turki, naam. Tayib, labas. Asyara. Asyara. Indi khomsata mafatih. Sekali lagi Ummu. Indi khomsata. Mengapa dia khomsata? Mengapa dia? Khomsatu. Naam, khomsatu. Mafatiha. Mafatiha. Mafatiha. Posisinya mafatiha di sini sebagai? Sebagai khomsatu mafatiha. Mafatiha di sini sebagai apa? Kata kerja. Sebagai mudhafun ilaih. Sebagai mudhafun ilaih. Bukan kata kerja, Ummu. Naam. Mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih bagaimana dia? Majrur atau mansub atau marfu'? Mafatiha majrurnya fathah. Majrur. Nah, tapi majrurnya di sini fathah. Dengan fathah. Mengapa dia majrur dengan fathah? Karena sama wazannya mafailu ya. Mafail, maka dia masuk ke dalam kategori kerja. Mamnu min as-sarf. Mamnu min as-sarf. Nah. Terjemahkan Ummu terakhir nih. Nah. Ini kepunyaan saya memiliki 5 kunci. 5 kunci. Ahsanti. Syukran. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair kepada Mbak Anisa di Bekasi. Masih ada tersisa bagi para pendengar Roja yang ingin berinteraktif secara langsung, Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Ummu Umar di Bekasi. Baik, silakan. Nah, fadhal Ummu Umar, ikra'i rakam ahada asyar. Ahada asyar. Nah. Al-Ka'batu fi Makkata. Naam. Limada fi Makkata wa laysa fi Makkati? Li'anna mamnu' min as-sarf. Li'annaha mamnu' min as-sarf. Tarjimi? Ka'bah itu ada di Mekah. Sahih. Nah. Isna asyar. Nah. Fi hadha asy-syari'i salah satu masajidin. Di mana masajidin? Masajida. Sahih. Ayat maratun akhra, sekali lagi. Fi hadha asy-syari'i salah satu masajida. Salah satu masajida. Masajida. Nah, limada masajid ya? Berisah masajid. Li anna mamnu' min as-sarf. Limada huwa mamnu' min as-sarf? Li anna hu min, apa namanya? Ala wazni? Ala wazni mafa'ilu. Mafa'ila. Mafa'ila. Nah, sahih. Nah, salah satu asyar. Salah satu asyar. Tarjimi awalan? Oh, tarjim. Di apa, pasar ini ya? Asyari, jalan. Asyari, jalan. Nah. Di jalan ini ada 3 masjid. Nah, sahih. Nah. Salah satu asyar. Hadat tabibu ismuhu Williamu. Naam. Wa huwa min Landuna. Naam. Landana. Maafi mushila. Landana wa Landana maafi mushila. Naam. Wadhalika ismuhu Luisa. Oh, wadhalika ismuhu Luisa. Limada Luisa? Mamnu min as-sarf. Mamnu min as-sarf, sah. Mamnu min as-sarf. Lakin limada? Ini apa namanya? Ismu ajam. Ismul ajam, betul. Dan mamnu min as-sarf. Cuma kenapa dia Luisa, bukan Luisu? Luisa, majrur. Maksudnya apa dia majrur di situ? Kenapa dia majrur? Ada harf jar sebelumnya? Ada wa. Ada wa. Wa-nya jauh sekali wa-nya. Wa-nya ya? Tidak berpengaruh. Nah. Apa sih? Luisu kali? Sahih, Luisu. Nah. Nah, tidak Luisa, Ummu Amal. Nah. Sekali lagi. Wadhalika smuhu? Luisa. Luisu. Luisu, nah. Wadhalika smuhu Luisu. Wahuwa min bar baris barisa. Sahih. Nah, terjemih. Hada tabibu. Hada tabibu. Ini dokter. Ini dokter. Namanya William. Nah. Dia dari London. Nah. Namanya Louis. Nah. Dia dari Paris. Sahih. Nah, Arbatasyar. Arbatasyar. Saya roti launuha akhdaru. Akhdaru. Nah. Mobil saya warnanya ahdor hijau. Sahih. Nah. Al-akhir, 15. Al-akhir, 15. Indi kolamun ahmaru. Naam. Terjemi? Saya mempunyai pulpen warnanya merah. Naam, ahsanti. Syukran. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan satu lagi kita berikan kesempatan untuk pendengar roja. Di line telepon 0218236543. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda juga bisa layangkan di 7073-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ummu Umair di Condong. Taib. Taib. Fadal, fadal ya Ummu Umair. Tafadzali. Faqam sitat asyar. Naam, sitat asyar. Al-baytu abiyadu fi... Mada? Ma hada yusaf? دعني يبدو أن كتابك هذا طبة القديمة قديمة أنا عندي كتاب ليس البيت الأبيض أين البيت الأبيض في واش واو آلف شين 16 البيت الأبيض نعم نعم البيت الأبيض في لا أعرف ماذا في واشنطن في واشنطن واشنطن واشنطن نعم 16 البيت الأبيض في واشنطن نعم ما معنى البيت الأبيض gedung putih نعم نعم في دي في واشنطن نعم استمر 17 ذهب أحمد إلى محمد نعم ترجمي Ahmad pergi ke Muhammad. Naam, sahih. 18. Naam. Zahaba Muhammadu ila Ahmadi ila Ahmada. Maratan akhra, zahaba. Zahaba Muhammadun ila Ahmada. Sahih, naam. Muhammad pergi ke Ahmad. Ahsanti, naam. 19. Anta min Makkata? Naam. La, ana min at-Ta'ifa. Ana min من الطائفة. لا من الطائف. نعم. لا أنا من الطائف. نعم. Apakah engkau dari Mekah? Tidak, saya dari Taif. نعم. أشرب. نعم. أخت فاطمة طالبة. نعم. Saudara Fatima pelajar. Pelajar. Saudara perempuannya Fatima seorang. Pelajar. Pelajar Taif. Ahsanti, syukran. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bila anda khutrahah 10 dakaik. Ya, pendengar roja, demikian tadi kita ikuti tamrin yang kedua. Dan selanjutnya akan kita lanjutkan dengan tamrin yang ketiga. Namun kita akan rehat sejenak. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah kita simak beberapa fatwa ulama berikut ini. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا Thank you. fatawa mukhtar. Pertanyaan: apakah boleh mendirikan masjid di atas kuburan wali-wali Allah yang saleh? Apakah diperbolehkan sholat di masjid-masjid tersebut sementara masih ada masjid-masjid lain yang tidak ada kuburan di kota tersebut? Tidak boleh membangun masjid di atas kuburan para wali. Tidak boleh pula sholat di dalam masjid-masjid tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Muttafaqun alaih. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidhul qubur masajid fa inni anhaakum an dhalik. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu, mereka mengambil kuburan nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kamu mengambil kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarangmu dari hal itu. Dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dan dikeluarkan oleh Muslim juga dari Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an yujassasal qabru wa an yuq'ada alaih wa an yubna alaih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan diplester, diduduki, dan dibangun padanya bangunan. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fadakkir fama anta binimati rabbika bikahinin wala majnun. Am yakuluna sha'irun نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات. Dengar rajin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama Anda di frekuensi 756 AM dalam pembelajaran bahasa Arab kita malam ini. Dan selanjutnya kita akan mulai kembali pembelajaran bahasa Arab kita pada malam ini dari kepada Ustaz kita, persilahkan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahabatihi wa mualah wa ba'd. Tabi akhwan, intahayna min at-tamrin athani. Sudah kita selesaikan latihan kedua. Wal'an sanadkhul fi at-tamrin athalith. Ilman بأن هذه الليلة يعتبر آخر ليلة مع كتاب المجلد الأول. Perlu diketahui di sini sebelum kita lanjutkan pembacaan latihan bahwa malam ini ada malam terakhir kita membaca kitab jilid 1 Durusul Lughatul Arabiyyah. Dan latihan-latihannya kalau antum lihat tinggal sedikit. Dan bisa jadi sebelum nanti jam 9:30 bisa jadi kita sudah menyelesaikan latihan-latihan. Kalau kita sudah menyelesaikan latihan-latihan dan belum selesai jam kita, masih ada sisa waktu, maka ana buka pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pelajaran sudah kita pelajari, baik ikhwan di studio maupun ikhwan dan akhwat di rumah. Dibuka kesempatan untuk bertanya seluas-luasnya tentang pelajaran-pelajaran sudah lewat, apakah di adars al-awwal atau adars al-khamis, mana saja yang kiranya antum belum jelas, maka bisa ditanyakan jika seandainya masih ada waktu setelah kita membaca latihan-latihan di pelajaran terakhir ini. Nah, faham tuh, ikhwan? Faham. Nah, kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits. Iqra'il kalimatil atiyata waktubha ma'a dhabti awakhiriha. Iqra'il kalimat, bacalah kata-kata. Jazakallahu khairan. Syukran. Al-kalimat al-atiyah, mana al-kalimat ya, ikhwan? Kata-kata al-atiyah. Berikut. Waktubha dan tulislah ma'a dhabti awakhiriha, dengan syakal, dengan menulis apa namanya harakat pada akhir-akhirnya. Nah, sebenarnya ikhwan di sini untuk lebih menjadikan pembelajaran ini lebih apa namanya lebih berpengaruh, antum sebaiknya nulis. Latihan-latihan sudah kita baca di jilid yang pertama ini ya kawan. Ana minta antum tulis. Wajib al-manzil. Hah? Al-wajib al-manzili. Nah. Pertama-tama ikhwan studio dari ad-dars al-awwal. Nah, dari ana tidak minta minggu depan antum sudah selesai semua ya, tidak. Tidak, sedikit demi sedikit. Pekan depan misalnya antum baru ad-dars al-awwal, mafi mushkilah. Pekan kedua baru ad-dars tsani, tidak masalah. Yang penting antum tulis semuanya. Insyaallah. Semuanya. Nah, paham toh? Paham nah, insyaallah. Baik, dan ini sudah kita lakukan juga di ikhwan-ikhwan di takhasus hari Sabtu dan Ahad di Masjid Al-Barakah. Dan subhanallah ya ikhwan, kita menemukan banyak para ikhwan yang bersungguh-sungguh dalam belajar bahasa Arab ini. Bahkan mereka telah membuat kamus jilid 1. Kamus yaitu susunan atau daftar seluruh kata yang tersebutkan di jilid pertama ini. Dan mereka menemukan sekitar 400 sampai 500 kosakata di jilid yang pertama ini. Nah, jadi mereka tulis latihannya juga, mereka buat semacam kamus kecil seluruh kata-kata yang tersebutkan dalam buku ini. Dan masya Allah ikhwan, ini insya Allah bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk pelajaran bahasa Arab. Nah, baik, kita masuk at-tamrin ats-tsalits. Antum paham di sini apa yang diminta ya ikhwan? Nah, di sini ana minta 1-2 orang ikhwan di studio. Baru setelah itu kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk dapat ikut bersama kami membaca latihan ketiga ini. Nah, man yaqra, man yabda? Man yabda bil qira'ah? Anta ya khidmat. Aminatu. Naam, irfa' sawtaka ya akhi. Aminatu. Naam. Min aminata. Sahih. Li Ahmada. Naam. Ahmadu. Istamir. Uthmanu. Uthmanu, naam. Min Pakistan. Naam. Pakistan. Tayyib, ahsant. Yakfi. Naam. Istamir. Sahih. Li Khadijata. Naam. Londana. Naam. Ila Baghdad. Istanbul. Istam. Istanbul. Naam. Makkah. Naam. Fi Makkah. Jeddah. Sahih. Istamir. Masajid. Fi madaris. Tayyib, yakfi ya akhi. Naam. Al-akhir. Thalith. Anta ya akhi karim. Yaqub. Li Ishaq. Naam. معاوية من معاوية لعائشة. نعم. عائشة محمد خالد من عباس. نعم. نعمان حامد. ممتاز، أحسنتم يا أخوان، بارك الله فيكم. طيب، نفتح المجال للمستمع يقرأ التمرين الثالث مرة أخرى. طيب، untuk selanjutnya kita berikan kesempatan untuk pendengar roja di rumah dan di mana saja anda berada. Pelajaran kita yang terakhir dari kitab Darussalughah al-Arabiyah pada pelajaran ke-23. Silakan baik ikhwan maupun akhwat di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan siapa di mana Umu? Dengan Umu Ismail di Condet. Baik. Nah, fadhal ya Umu Ismail, dibaca at-tamrin ats-tsalits. At-tamrin ats-tsalits. Nah. Aminatu min aminata. Naam. Fi Ahmada. Ahmadu. Uthmanu. Sekali lagi Umu. Uthmanu. Uthmanu. Uthmanu. Naam. Min Pakistana. Pakistanu. Sekali lagi Umu. Min Pakistana. Min Pakistana. Naam. Pakistanu. Ba-nya kurang panjang. Pakistanu. Naam, mustamir. Li Khadijata. Li Khadijata, naam. Taib Umu, kalimat aminatu lalu Khadijatu, mengapa dia menu minas sarf? Karena dia al-alam. Al-alam? Al-alam, itu mu'annas. Naam, nama mu'annas. Nama orang perempuan. Kalau nama perempuan yang diakhiri dengan ta' marbuto, iya mamnu' minas sarf. Adapun yang tidak diakhir dengan ta' marbuto, apakah dia mamnu' minas sarf juga? Iya. Iya, contohnya? Contoh al-alam al-mu'annath. Apa ya? Tidak diakhiri dengan ta' marbuto. Banyak Umu. Di antaranya? Maryamu. Oh iya, Maryamu. Apa lagi? Zainabu. Iya. Nah, kathir. Nah, banyak. Taib, syukran Umu. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan satu kesempatan kembali bagi para pendengar roja di rumah. Anda bisa menghubungi Kembali di line telepon 021-823-6543. Baik, Ustaz, satu telepon kita angkat. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di mana? Di Cikarang. Baik, silakan. Nah, Cikarang jelas di sana suaranya Ummu. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik, dilanjutkan, silakan. At-tamrin ats-tsalits, masih latihan ketiga. Ini berikut, Ustaz. Berikut, punya bukunya? Punya. Baik. Tahu batasnya tadi? Istanbul. Ista. Nah, iya, bukan, dari Landana, dari Landanu. Landanu. Nah. Landanu. Ila Ba'dada. Itu ain atau ghain? Ba'. Naam, ghain. Sekali lagi, ila. Ila Ba'dada. Naam. Istanbul. Sahih. Makkatu. Naam. Fi Makkata. Fi Makkata. Sahih. Juddatu. Juddatu. Sahih. Nah, istamil. Masajidu. Fi mudarisa. Sekali lagi, Ummu. Fi? Fi mudarisu. Bukan. Sekali lagi. Fi mudarisi. Fi? Mudarisi. La, fi madarisa. Madarisa. Nah, madarisa. Jamak daripada? Mudarisa. Madarisu. Jamak daripada? Madarisa. Madrasatun. Sahih. Mengapa dia mamnu' minas sarf, Ummu? Madarisa. Fi madarisa. Ingat pelajaran lalu bahwa madarisu itu jamak, jamak dengan wazan mafailu. Iya. Nah, jamak dengan wazan mafailu atau mafailu itu mamnu' min minasarf. Kayak masajidu itu. Nah, seperti masajidu sahih. Masajidu, makatibu, madarisu semua wazannya sama, mafailu. Wazannya sama. Nah, tayyib, syukran Ummu. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, mungkin kita berikan sampai bagi ikhwan kita. Nah, fadhal ikhwan. Nah, hatta la tanas. Nah. Isyada at-tamrinat. Allah. Ha, at-tamrin ats-tsalits. Ats-tsalits. Wasalna fi Ya'qub. Nah, هذا هو صحيح. نعم. وجدت كلمة في مدارس لا أنت أنت أمامك أمامك في في في الفوق في الأعلى. الله. يعقوب. صحيح. لإسحاق. نعم. معاوية من معاوية. نعم. لعائشة. عائشة. صحيح. محمد خالد من عباس نعمان. عامد صحيح. طيب. شكرا اخي ممتاز جزاك الله خير بارك الله فيكم احسنت. طيب طيب نعم نستمر كده لنجدكان التمرين الرابع لاتيان ك الرابع برابع يا اخوان كمبات نعم انتم لا ما زلتم معنا ما زي نعم ماشي di sini semua. طيب طبعا فيسوا حسد من الاس pertanyaan berkenaan dengan perintah-perintah yang tersebut dalam latihan ini. Minta tolong untuk dibaca secara lengkap saat harokat akhirnya. Dibaca secara yang terakhir. Ya. Arabi. Kalimat perintah atau tamrin, tamrin yang tersebut tadi. Yang mana? Dibaca secara lengkap harokatnya saat. Yang mana? Yang tamrin salis. Oktub al. Ya. Oh ini sekarang Arabi. Nam. Dan yang sebelumnya juga tadi saat. Ya. Taib salis dan Arabi. Taib salis. Iqra'il kalimati al atiyata. Mengapa al kalimati lalu al atiyata ya kawan? Hah? Al-kalimati dia ada jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim. Mansubun bil kasrah. Bil kasrah. Al-atiyata. Atiyata itu ya, sifat, sifat dari kalimat. Daripada kalimat. Al-kalimat. Ya. Mengapa dia sifatnya fathah ya ikhwan? Karena dia sifat dari mausuf yang mansub. Mansub. Nah, mausufnya mansub, maka sifatnya harus mansub. Nah, mansubnya al-atiyata dengan fathah. Fathah. Waktubha, ada orang sekali lagi. Iqra'il kalimatil atiyata. Waktubha ma'a dhabti awakhiriha. Ma'a dhabti awakhiriha. Iqra'il kalimatil atiyah. Terjemahkan ya ikhwan. Bacalah kosakata berikut ini. Naam. Bacalah. Kemudian tulislah bersama harakat terakhirnya. Bersama harakat terakhirnya. Ahsant. Naam. Ini yang diminta tadi? Yes. Naam. Lalu at-tamir ar-rabi. Uktubil adad. Alhamdulillah. Ini yahdikum Allah subhanahu wa ta'ala. Tamrin ar-rabi, latihan keempat. Uktubil a'dada. Uktubil a'dada. Asalnya uktub. Mengapa kita harokatkan ya, Khan? Karena dia harokat ada sesudahnya alif lam. Nah, dia ada dua huruf yang mati bertemu. Yang pertama ba, yang kedua alif. Alif. Maka salah satu yang harus dihidupkan. Yang kita ingin hidupkan adalah ba. Uktubil a'dada. Mana mana uktubil a'dada? Bilangan, tulislah bilangan. Tulislah bilangan-bilangan min dari 3 sampai 10. Min tsalatsa ila asyara dari 3 sampai 10. Hmm. Waj'al dan jadikan semua. Kullan semua. Minal kalimatil atiyati dari kata-kata berikut ma'du dan laha. Mana ma'du dan laha? Ma'du sebagai benda yang dibilangkan. Nah. Atau paham yang dimaksud di sini, ikhwan? Paham insyaallah. Jadi ada kata-kata di sini yang kata-kata ini dijadikan sebagai ma'dud, bilangan. Bilangannya dari 3 sampai 10. 10. 10 apa 10? 10 sama saja. Nah. Berurutan Ustaz. Hah? Berurutan sahih. Salasa min ila asyar. Nah, antum tabda ya Ridwan, antum tabda. Antum mulai. Berikan contoh kepada para ikhwan studio maupun ikhwan akhwati. Salasatu masajidah. Sahih. Salasatu arba'atu masajidah. Naam. Khamsatu masajidah. Sittatu masajidah. Sab'atu masajidah. Tamaniyatu masajidah. Sama tamaniyatu masajidah, tis'atu masajidah, asyratu masajidah. Nah, asyratu atau asyratu masajidah. Mengapa ada semua mu'annas ya? Salasah, antum tadi bilang salasatun, kenapa bukan salasun? Karena dia bilangan ma'adudnya, adatnya dia muzakkar. Ma'adudnya atau adatnya muzakkar? Ma'adudnya. Al-ma'adudnya. Yang mana ini maksudnya al-ma'adud itu? Ma'adud itu masjid. Masjidun. Nah, maksudnya di sini masjidun mufrad. Ketika digandeng dengan angka 3 sampai 10, dia berubah menjadi? Mu'annas. Jama'. Jama'. Nah, masjidun menjadi masajidu. Lalu karena masajidu itu mamnu' minas sarf, maka dia tanda jarnya adalah? Mansub, Ustaz. Tanda jarnya adalah? Fathah. Nah, bukan mansub, dia majrur. Majrur bil fathah. Nah, santai. Baik, alhamdulillah sudah diberikan contoh di sini. Nah, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja di mana saja Anda berada untuk menjawab pertanyaan dari tamrin yang terakhir pada bab yang terakhir ini. Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Baik, kami mulai kembali di line telepon 0218236543 dengan tentunya kosakata yang berbeda dari apa yang diberikan contoh atau misal dari akhi kita. Tafadhol di 0218236543. Taib Ustaz, kita berikan kesempatan mungkin. Ikhwan di studio. Fundukun, man yaqra fundukun? Hikmat. Anta ya akhi, tafadhol akhi. Masyaallah. Fund, ma mana fundukun awalan? Hotel. Hotel, naam. Thalathatu fanadiqa. Naam. Arba'atu fanadiqa. Naam. Khamsatu fanadiqa. Sittatu fanadiqa. Sab'atu fanadiqa. Thamaniyatu fanadiqa. Tis'atu fanadiqa. Ashratu fanadiqa. Ashratu fanadiqa. Naam. Ya akhi, bukankah fanadiq itu mu'annas? Naam. Dimada al-adatnya mu'annas juga? Padahal kita tahu kaidahnya 3 sampai 10. Al-adat kebalikan daripada al-ma'dud. Tolong jelaskan. Nangduru fi jinsi mufradihi. Ahsan ta akhi. Di sini kita lihat mufradnya bukan jamaahnya. Nah, mufradnya di sini muzakkar atau muannats? Muzakkar. Muzakkar. Fundukun mufrad daripada fanadiku fundukun. Muzakkar. Walaupun jamaahnya dia muannats, tapi tetap yang kita lihat hanya mufradnya tidak jamaah. Ahsan ta akhi. Taib. Nah. Taib, Ustaz, sebelum kita angkat. Ini ada pertanyaan dari Ummu Azam di Bekasi. Nah. Ustaz Afwan, ana masih belum faham tentang wazan mafa'ilu. Mafa'ilu mungkin yang dimaksud ya? Mafa'ilu. Maksudnya bagaimana Ustaz? Nah, kalimat wazan mungkin ya, mungkin ini. Nah, ikhwan, jadi kalau kata kerja itu ya, ikhwan, atau kata benda dalam bahasa Arab, dia itu punya rumus. Dia itu punya rumus. Rumusnya ini sering dinamakan seperti wazan. Rumus ini kadang disebut dengan wazan. Ketika ana bilang masajidu, wazannya mafailu, antum lihat ya ikhwan, masajidu berapa huruf di sini? Masajidu ada mim, ada sin, lalu ada alif, jim, dal, 5. Lalu antum lihat kata kedua kata afwan huruf kedua apa ininya? Apa setelah huruf kedua? Setelah huruf kedua ada alif. Setelah huruf kedua ada alif. Lalu setelah alif ini ada berapa kata? Ada dua kata. Dua kata. Yang pertama jim, yang kedua dal. Ana bilang wazannya, rumusnya mafailu. Dia sebanding masajidu sebanding sama dengan kata mafailu. Berapa kata mafailu? 5. Mim, fa, alif, ain, lam. 5. Sama seperti masajidu 5. Lalu kesamaan lainnya setelah huruf kedua alif, setelah huruf kedua alif mafailu. Ini seharusnya kita jelaskan melalui papan tulis ya. Ini akan agak sulit dijelaskan dengan kata-kata seperti ini. Masajidu wazannya mafailu. Dia masajidu sepadan dengan mafailu. Mafailu dan masajidu sepadan karena sama-sama pertama 5 huruf. Kedua, kalau antum lihat harakatnya, masajidu mafailu, harakatnya sama tidak? Harakatnya sama. Lalu yang ketiga, kesamaan ketiga, setelah huruf kedua ada alif. Setelah huruf kedua ada alif. Masa, nah, ini huruf kedua. Mafa, antum lihat. Yang ke berapa? Keempat. Kesamaan yang keempat, setelah alif ada berapa huruf setelah alif ya, Ikhwan? Dua huruf. Dua huruf. Masajidu, berapa huruf? Dua huruf. Dua. Yang pertama adalah huruf jim. Jim, yang kedua? Dal. Mafailu, mana huruf setelah alif? Ain. Ain dan lam. Lam, ada dua. Nah, jadi ketika Nabi bilang wazannya, maksudnya sepadanannya, rumusnya. Nah, wallahu a'lam. Baik, demikian muazzam di Bekasi, mudah-mudahan bisa difahami. Dan bagi para pendengar radio yang lain, Anda bisa menghubungi kembali di line telepon 021-823-6543 untuk mengikuti interaktif kita. Baik, kita angkat. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Ah Kursin. Ah Kursin, tadi di mana? Di Cilincing Kelapa 2. Nah, fadhal siapa tadi? Muhsin. Kursin. Kursin. Ah Kursin. Naam? Mindilun. Mindilun, sahih, Mindilun. Salah satu mana dilu? Salah satu? Sekali lagi. Mana dilu? Mana? Mana dilu? Mana dila? Mana dila? Nah. Arbatu mana dila? Naam. Khamsatu mana dila? Sahih. Sittatu mana dila? Sab'atu mana dila? Samaniatu mana dila? Naam. Tis'atu mana dila? Sahih. Asyaratu mana dila? Sahih. Naam. Syukran ya Kursin. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu, di mana? Umu Iksan. Di Keranggan. Iya. Nah, fadhala Umu Ihsan. Iya. Miftahun. Salah satu mafatihah. Naam. Arba'atu mafatihah. Setelah alif ada berapa huruf Umu Ihsan? Mafatiha atau mafatiha? Mafatiha. Naam, setelah alif ada tiga huruf. Tiga huruf. Ahsan. Naam, sekali lagi Umu. Arba'atu mafatiha. Naam. Khamsatu mafatiha. Sittatu mafatiha. Naam. Sab'atu mafatiha. Samaniyatu mafatiha. Tis'atu mafatiha. Naam. Asyratu mafatiha. Baik, ahsant. Baik, syukran jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik, man yaqra ya khan? Nah. Shadiqun, nah. Thalathatu asdiqai. Naam. Thalathatu asdiqai. Limadha asdiqai? Jam'u min shadiqun. Shadiqun. Alaysa nahnu darasna asdiqa' mamnu' min as-sarf. Asdiqa'u mamnu' min as-sarf. Limadha mamnu' min as-sarf? Lianna akhiruhu alif ta'nits al-mamdudah. Nah, tadzakartum? Masih ingat antum? Naam. Jadi asdiqa'u atau asdiqa'i atau asdiqa'ah? Asdiqa'ah. Asdiqa'ah, sahih. Thalathatu asdiqa'ah. Naam. Arba'atu asdiqa'ah. Khamsatu asdiqa'ah. Sittatu asdiqa'ah. Sab'atu asdiqa'ah. Thamaniyatu asdiqa'ah. Tis'atu asdiqa'ah. Asyaratu asdiqa'ah. Taib, jazakallah khair, barakallah fiqh. Ahsan taib. Nah, taib, zamilun. Nastamir, man? Zamilun. Man yakra? Zumala'u. Naam. Thalasatu zumala'ah. Naam. Arba'atu zumala'ah. Khamsatu zumala'ah. Naam. sittatu zumala'a, sab'atu zumala'a. Naam. Sab'atu zumala'a. Baik. Thamaniyatu zumala'a. Tis'atu zumala'a. Asyratu zumala'a. Ahsant. Naam. Asyratu atau asyratu mungkin. Naam. Ahsant ya akhi. Baik, baqiya thalatha. Kursiyun. Man yaqra' kursiyun? Anta? Tafadhal ya akhi. Anta lam taqra' ba'd. Naam, ustaz. Anta lam taqra' mar walau marra wahida. Al-sukut. Naam. Ma'ni ustaz. Ha? Az-zamilu. Zamilu. Nah, zamilu atau kursiyun? Khalas, khalas. Kursiyun, naam. Intahina min zamil. Naam. Kursiyun. Naam. Salah satu kursiya. Salah satu karasiya. Sahih, naam. Arba'atu karasiya. Naam. Khamsatu karasiya. Sittatu karasiya. Sab'atu karasiya. Karasiya. Ra'nya? Sab'atu karasiya. Thamaniyatu karasiya. Tis'atu karasiya. Asyaratu karasiya. Taib, ahsan ta ya akhi. Nah, baik ya. Nah. Taib, maaf. Kita berikan kesempatan. Ada satu pendengar di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Cijantung ya, Bu ya? Cijantung, ya. Iya, silakan. Nah, umur siapa? Umur Tina. Taib, silakan umur Tina. Ya. Madrasatun. Madrasatun. Salasu madarisa. Nah, sekali lagi umu, salasu madarisa. Mengapa bukan salah satu? Mengapa salah satu sekarang di sini? Karena Al-Ma'dudnya hurufnya Ma'dudnya muzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Maka ya, al-adatnya harus muzakkar. Nah. Salasu madarisa. Sahih. Arba'u madarisa. Naam. Khamsu madarisa. Naam. Sittu madarisa. Naam. Sab'u madarisa. Naam. Delapan apa ya? Naam, samani. Samani madarisa. Naam, samani madarisa. Sahih, naam. Tis'u madarisa. Naam. Asyru madarisa. Naam. Baik, syukran ummu. Jazakallahu khair. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Mutina di Cijantung ya. Naam, satu lagi. Baik. Bagi para pendengar roja, silakan kami berikan kesempatan di 0218236543 untuk tamrin yang terakhir, tamrin yang keempat pada pelajaran yang terakhir di pelajaran ke-23 jilid yang pertama ini. Assalamualaikum. Halo. Taib, dengan siapa kamu di mana? Di Bekasi. Ya, silakan. Fadal dibaca. Dakik Kotun. Ingin nanya aja, Ustaz. Oh, nanya saja, silakan. Setelah fi'il amr, ikra kenapa tadi surat ikra kalimati? Ikra'il. Kalimati. Selama ini saya dapatnya ikra'il kalimata. Ikra'il kalimata. Nah, setelah fi'il amr katanya itu harus fathah. Naam, sahih. Ada saja pertanyaannya? Satu lagi. Satu lagi, silakan. Kamsamanu apa kamsamana yang pelajaran yang lalu, Ustaz? Kamsamanu. Naam. Terus yang ini kotanya Riyadi, apa namanya? Riyadu. Enggak ila Riyadu. Mengapa tidak memenuhi syarat? Itu maksudnya. Iya. Baik. Naam, iya. Tiga pertanyaan. Iya. Baik. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun pertanyaan pertama mengenai apa tadi? Ikra' kalimata. Naam. Dia tanya kenapa bukan ikra' kalimata. Kita katakan setelah kata kerja memang posisinya sebagai maf'ulun bih atau kita kenal dengan dalam bahasa kita artinya objek. Naam, objek ini dalam bahasa Arab arti maf'ulun bih dia harus mansub. Apa itu mansub ya, kawan? Tanda asal mansub itu fathah. Nah, kalimat ikra'il kalimata, dia tidak mungkin al-kalimata. Apa sebabnya? Tapi al-kalimati. Karena kalimat al-kalimatu itu jamak mu'annas salim. Dan kalau antum pernah belajar tentang nahwu ini, kalau jamak mu'annas salim, dia mansub dengan kasrah, bukan mansub dengan fathah. Jadi bukan ikra'il kalimata, ikra'il kalimati. Karena dia jamak mu'annas salim. Kita katakan iya memang setelah kata kerja, kata perintah, ikra', dia harus mansub, harus fathah. Asalnya begitu. Tapi karena di sini setelah kalimat ikra' itu al-kalimat, kata al-kalimat, jamak mu'annas salim, maka karena dia jamak mu'annas salim, dia mansub. Mansubnya dengan kasrah, bukan dengan fathah. Faham tuh? Faham. Nah, pertanyaan kedua. Kam samanu. Nah, kam samanu, misalnya kam samanu hadal kitabi. Nah, sudah kita jelaskan pada kesempatan beberapa pertanyaan lalu bahwa biasanya setelah kalimat kam itu bagaimana, kawan? Mufrad, mansub. Seperti misalnya kam kitaban fi hakibatika, misalan. Kam kitaban fi hakibatika. Kam riyalan fi jaybika, misalan. Kam dolaran. Lalu lihat mufrad, mansub. Tapi kadang ada beberapa kata kita temukan kata setelah kam tidak mansub. Misalnya tadi kita baca kam samanu hadzal kitab. Sudah kita jelaskan taujih sebab daripada kasus ini, yaitu pertama di sini ada tamyiz kam yang terhapus, yang mahdhuf takdirnya riyalan. Kam riyalan samanu hadzal kitabi. Atau yang kedua, kita katakan memang kaidahnya sebagian besar. Nah, kita katakan sebagian besar kata setelah kam itu mufrad mansub karena sebagai tamyiznya, tamyiz dari berkam. Tapi kadang tidak mufrad mansub. Nah, misalnya kita jelaskan. Nah, yang kedua, yang ketiga, ar-riyadu. Nah, bukan ar-riyadu, bukan ini, bukan dia, bukan mamnu min as-sarf. Ar-riyadu itu bukan mamnu min asar, maka tidak boleh ar-riyadu. Nah, kecuali jika dia memang posisinya mansub. Nah, dan kalau antum lihat di sini beberapa kota yang diberikan alif lam, maka dia tidak mamnu min asar. Apa contohnya, kawan, selain kalimat ar-riyadu, kota yang diberikan alif lam? Apa selain ar-riyadu? Hah? Al-Madinah diberikan alif lam. Al-Qahirah. Dia ada alif lamnya. Maka kalau ada alif lamnya, dia tidak mamnu min as-sarf. Nah, faham tak, ya, kawan? Faham, insyaallah. طيب الأخير من يقرأ دقيقة هذا من هنا من إخوة في استوديو أحد الإخوة في استوديو نريد ختام الله يبارك في الزاوية متزوج ها في الزاوية أنا سمعت متزوج نعم فضل دقيقة ثلاثة دقائق بينغو لا لأن المعدود مؤنث نعم اسكت يا رضوان نعم أربعة دقائق نعم أربعة دقائق نعم خمس دقائق نعم ستة دقائق نعم سبع دقائق ثمانية دقائق نعم تسع دقائق عشر دقائق طيب عشر دقائق نعم طيب فبهذا انتهينا نعم هنا السؤال ada satu pertanyaan singkat Ustaz, apakah makna naqatan? Naqatan, saya serahkan ke ikhwan di sini. Naqatan. Unta betina, Ustaz. Naam. Naqatan unta betina. Dalam surat apa itu? Dalam surat apa? Naqatallahi wa suqya. Surat apa itu, ikhwan? Nasi itu ada. Juz amma hadi. Asy-syams. Ahsant. Asy-syams. Naqa itu kebalikan daripada ibilun atau jamalun. Jamalun unta jantan, kalau naqatan unta betina. Nah, ada pertanyaan lagi? Baik. Baik, ya kawan, alhamdulillah dengan begini kita sudah menyelesaikan at-tamrin ar-rabi dari ad-dars ats-tsalits wa ashrun. Nah, ini juga sebagai akhir daripada pelajaran kita di jilid yang pertama. Dan insyaallah pekan depan, ya kawan, ada ujian insyaallah. Dan untuk khususnya ikhwan studio, ujian tertulis Anda sudah siapkan. Nanti murajaah dari sekarang. Begitu pula ikhwan dan akhwat studio, ikhwan di rumah, insyaallah juga sudah kita siapkan soal-soal lisan yang nanti insyaallah pada pekan depan, ya mungkin satu atau dua kali pertemuan kita akan mengadakan ikhtibar umum, ujian umum dari ad-dars al-awwal, dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang terakhir, ad-dars ats-tsalits wal isyrun. Jadi ikhwan, pergunakan waktu antum untuk murajaah. Dan kita membuka peluang bagi ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya, maka bertanya sebelum minggu depan insyaallah kita mengadakan ujian akhir atau ujian umum di jilid yang pertama ini. Kemudian untuk jilid kedua ya ikhwan, kalau kita perhatikan jilid yang kedua daripada kitab Durusul Lughatil Arabiyyah ini, antum akan lihat keadaannya akan makin berat. Keadaannya akan makin berat karena sudah nanti ana akan menyentuh beberapa hal berkaitan dengan nahwu wasarf, dan kadang tidak beraturan, kadang tidak beraturan. Jadi tidak mulai misalnya dari ta'rif al-kalimah, lalu aqsamul kalimah, lalu apa itu fi'il, apa itu ism, tapi tergantung daripada bab-babnya di situ. Nah, misalnya kalau ad-darsul awal di kitab tsani jilid yang kedua itu misalnya ada inna wa akhwatuha, ada inna wa akhwatuha. Ini pelajaran yang cukup berat. Ana minta antum dari rumah, sebelum kita belajar, ana minta antum sudah lihat pelajaran itu. Jadi usahakan sebelum nanti kita belajar jilid kedua, setiap pertemuan antum usahakan sudah baca sebelumnya di rumah. Agar nanti pertama lebih memudahkan antum nanti. Kedua, jika ada pertanyaan antum segera catat, ada pertanyaan yang bisa diajukan nanti di muhadharah al-qadimah insyaallah. Maka ana minta yang nanti ikut jilid kedua adalah yang sudah lulus di ujian itu. Kalau belum lulus ujian itu, maka sebaiknya jangan ikut muhadharah di studio ya, kawan. Hari ini berat, ini berat. Nanti antum nanti akan bingung di sini nanti. Bingung. Tidak akan ada banyak manfaat yang bisa antum ini. Antum merojah lagi jilid pertama. Antum download semua rekaman-rekaman kita dari awal sampai sekarang ini. Antum pelajari satu persatu. Insyaallah al-ilm ya, kawan. Insyaallah bermanfaat walaupun kita lama mempelajari ilmu ini. Nah. Mustamiah saja, nah mungkin, jadi mustamiah saja mungkin. Nah, tapi tidak bisa ikut, mengerjakan latihan di sini karena agak sulit nanti. Baik ya kawan, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Jika ada yang benar maka datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada yang salah maka datang dari saya dan dari setan. Dan saya menarik semua perkataan saya yang salah. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.